Apa hukum merapatkan kedua kaki saat sujud? Kalau yang dimaksud menemukan lutut atau tumit, menemukan tumit, tumit dia keduanya ditemukan, tersebutkan di dalam hadis, dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dalam sebab salat. Ini termasuk sunnah ketika posisi sujud kedua tumit itu kamu temukan. Kalau tidak ada hudur sakit atau yang lainnya untuk melakukan hal itu sunnah.